Created with free version for non-commercial use. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mendalami agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa yang kita lakukan saat ini sebagai amal soleh yang kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini itu tentang hikmatus shaum. Hikmah disyariatkannya ibadah shaum. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hakim. Dan sifat yang dikandung dari nama Allah Al-Hakim ini adalah sifat hikmah. Maka setiap yang Allah lakukan, setiap yang Allah perintahkan, setiap yang Allah larang, itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti ada hikmah atau tujuannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan tidak ada hikmahnya, maka ini akan bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hikmah tadi. Maka ini bertentangan dengan nama Allah Al-Hakim. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, mensyariatkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Maka padanya terdapat hikmah. Hikmah yang sangat besar. Hikmah yang bermacam-macam. Ya. Namun Tentu saja berkaitan dengan hikmah ini, sebagian orang ada yang mengetahuinya dan sebagian lagi ya tidak mengetahuinya. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita mengenal dan mengetahui hikmah-hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa? Pertama, tentu saja supaya kita lebih bersungguh-sungguh di dalam ya melaksanakan ibadah ini. Karena kita dalam melakukan sesuatu itu, kalau kita faham apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi hikmahnya, maka kita itu ya akan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan, akan lebih bersabar kita dalam melaksanakannya, akan lebih mampu kita di dalam menjaganya. Ya, berbeda kalau kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak tahu tujuannya, kita tidak tahu targetnya, maka ya kita akan cenderung kurang bersungguh-sungguh, kurang menjaga, kurang bersabar dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itulah ya, maka mengetahui hikmah dari ibadah puasa itu menjadi penting bagi kita, karena berkaitan dengan ya seperti apa kita menjalani ibadah tersebut, bersungguh-sungguh atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, mengetahui hikmah-hikmah dari ibadah puasa itu juga supaya kita ya mampu mewujudkan nanti apa yang menjadi tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa itu sendiri. Sehingga ritual ibadah puasanya kita lakukan, apa yang menjadi hikmahnya juga berusaha kita untuk mencapainya. Salam. Karena ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ya melakukan ibadah puasa tapi apa yang menjadi hikmah dari ibadah puasa itu tidak diwujudkannya. Ya, tidak diwujudkannya. Ya, sehingga terkesan ironis gitu atau kontradiktif gitu antara ibadah puasa dengan apa yang menjadi tujuan atau hikmah dari ibadah puasa itu sendiri. Contoh misalnya seperti yang nanti akan kita bahas, hikmah dari ibadah puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Namun kita saksikan saat ini sebagian kaum muslimin, atau mungkin juga terjadi kepada kita, kita berpuasa tapi tidak bertakwa. Ya, tidak bertakwa. Kita menahan diri dari makan dan minum, ya, menahan diri dari syahwat, akan tapi perbuatan-perbuatan yang haram tetap dilakukan, kewajiban-kewajiban tetap ditinggalkan. Maka ya, ini orang yang berpuasa akan tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tapi dia tidak bertakwa, maka Allah tidak butuh lagi kepada puasanya. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh lagi kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, karena tadi berpuasa tapi tidak bertakwa. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk alasan itulah juga ya kita mengenal dan mengetahui apa yang menjadi hikmah-hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa ini. Nah, apa saja hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa? Nah, hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa memiliki hikmah-hikmah yang sangat agung. Memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Di antara hikmah dari disyariatkan ibadah puasa itu adalah apa yang tadi disebutkan, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, kata-kata la'allakum tattaqun ini menunjukkan hikmah, menunjukkan tujuan. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka hari dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah hikmah, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya dalam diri kita ini ya muncul, terbentuk karakter takwa. Ya, supaya kita memiliki sifat ketakwaan. Nah, berbicara tentang takwa, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu secara asal dia berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan. Waqo yaqi wiqayatan yang artinya adalah melindungi diri gitu. Makanya dalam bahasa Arab itu ada ya pepatah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, di kita juga ada ya. Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, mencegah itu bahasa Arabnya al-wiqayah. Nah, wiqayah ini satu rumpun kata dengan takwa. Karena asal makna dari takwa itu adalah waqayaki wiqayatan. Artinya adalah mencegah, melindungi diri, memelihara diri, itu takwa. Asal mana takwa? Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan aslu at-taqwa an yaj'ala al-'abdu ya bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Kata Imam Ibnu Rajab, takwa itu secara asal artinya adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan orang yang dengan sesuatu yang dikhawatirkannya atau ditakutinya wiqayah, pencegah yang bisa mencegah dirinya dari sesuatu itu. Ini asal mana takwa. Jadi kita bicara takwa secara bahasa terlebih dahulu ya. Maka intinya adalah bahwa takwa itu kita berusaha melindungi diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita, itu takwa. Nah, dalam Al-Qur'an kata takwa itu disandarkan kepada beberapa hal. Di antaranya, dan ini yang paling banyak ya, takwa itu disandarkan kepada Allah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, huwa ahlu taqwa wa ahlul magfirah. Dia Allah itu ahli takwa dan ahli magfirah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Ya, dalam ayat-ayat ini kata takwa disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merujuk kepada makna takwa yang tadi melindungi diri, maka apa maksud bertakwa kepada Allah? Maksudnya adalah melindungi diri kita dari kemurkaan Allah, mencegah diri kita dari siksa Allah, ya, mencegah diri kita, melindungi diri kita, menjaga diri kita dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dari laknat Allah Subhanahu wa taala, begitu seterusnya. Dalam ayat yang lain, kata takwa itu disandarkan kepada api neraka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqun narallati uiddat lil kafirin." Dan bertakwalah kamu kepada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. "Wattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Bertakwalah kamu kepada api neraka yang kayu bakarnya atau bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, merujuk kepada asal makna takwa yang tadi, yang artinya apa? Melindungi diri, maka bertakwa kepada neraka itu apa? Mencegah diri, melindungi diri dari api neraka, itu maksudnya. Kemudian dalam ayat yang lain, kata takwa ini disandarkan kepada hari kiamat. Kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Bertakwalah kamu kepada suatu hari yang pada hari itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan kalian tidak akan dizolimi. Dalam ayat ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata takwa disandarkan kepada apa? Kepada hari di mana kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari kiamat. Maka merujuk juga kepada asal makna takwa yang tadi, mencegah diri, melindungi diri. Apa maksud ya bertakwa kepada hari kiamat? Maksudnya adalah kita melindungi diri kita ya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, dari beban-beban hari kiamat yang bisa terjadi kepada kita. Nah, maka intinya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dari makna takwa itu adalah melindungi diri kita ya dari keburukan-keburukan yang bisa terjadi kepada kita. Baik di dunia, begitu juga nanti di akhirat. Melindungi diri kita dari kemurkaan Allah, dari siksa Allah, dari kemarahan Allah, dari api neraka, dari beban-beban dan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melindungi diri kita dari semua itu? Ya kan? Bagaimana cara kita melindungi diri kita dari semua itu tadi, dari kemurkaan Allah, dari siksa Allah, dari kesusahan hari kiamat? Ya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara untuk melindungi semua itu, melindungi diri kita dari semua itu ini kemudian merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama ketika mereka menafsirkan ya perintah takwa yang ada di dalam Al-Qur'an. Syekh Saleh Ali Syekh dalam salah satu penjelasannya menyebutkan bahwa perintah takwa dalam Al-Qur'an itu ya memiliki tiga penafsiran. Memiliki tiga penafsiran. Jadi ada tiga penafsiran dari perintah takwa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, dan dengan tiga penafsiran inilah kita nanti ya berusaha untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang tadi. Nah, penafsiran pertama dari perintah takwa adalah perintah untuk beriman. Perintah untuk beriman, mentauhidkan Allah, masuk ke dalam agama Islam. Ya, perintah takwa dengan makna ini terdapat dalam Al-Qur'an ketika perintah takwa itu diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Seperti dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum." Wahai manusia, ini seluruh manusia. Ya, yang diseru dalam ayat ini seluruh manusia. "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum." Bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Nah, kata para ulama, ketika takwa diperintahkan kepada seluruh umat manusia, maka makna dari perintah takwa itu adalah perintah untuk beriman, perintah untuk masuk ke dalam Islam, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ya meninggalkan syirik. Ya, begitu juga dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Ini juga sama. Ya. Nah, maka dari sini hadis diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penafsiran yang pertama ini, ya, kita mengetahui bahwa pertama cara kita untuk melindungi diri kita dari kemurkaan Allah, dari siksa Allah, dari kesusahan hari kiamat itu bagaimana? Dengan cara kita beriman kepada Allah, ya, dengan cara kita masuk ke dalam agama ini. Dengan cara kita menjadi seorang muslim. Dengan cara kita, ya, menjadi seorang muwahhid, menjadi ahli tauhid. Ini yang pertama. Ya. Maka orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, atau orang yang beragama dengan agama-agama selain Islam, dia tidak akan tercegah dari siksa Allah. Dia tidak akan terlindungi dari kemurkaan Allah. Dia tidak akan selamat dari api neraka, ya, dan dia tidak akan, ya, juga terlindungi dari kesusahan-kesusahan dan beban-beban yang berat nanti pada hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua dari perintah takwa yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu ketika perintah takwa diperintahkan kepada seluruh orang yang beriman, dan ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita perhatikan, perintah takwa dalam Al-Qur'an itu yang paling banyak ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang sudah beriman, gitu kan? Kepada orang-orang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seterusnya. Ini yang paling banyak, ya kan? Yang paling banyak perintah takwa dalam Al-Qur'an itu ditujukan kepada orang-orang sudah beriman. Nah, apa makna dari perintah takwa yang diperintahkan kepada orang yang sudah beriman? Nah, para ulama mengatakan makna perintah takwa yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman maksudnya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, dari sinilah kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya para ulama itu ketika mendefinisikan kata takwa itu langsung ke sini. Takwa itu apa? Kata mereka, takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, gitu kan? Tapi asal usulnya tadi gitu, asal usulnya mah kata teh gitu. Ya, itu tapi biasanya langsung para ulama itu. Ya, karena bagi kita yang sudah beriman, ya cara untuk bertakwa kepada Allah, melindungi diri dari siksa Allah itu adalah, ya, dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang sekalipun dia sudah beriman, sudah masuk Islam, ya, kalau dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan kewajibannya kepada Allah, atau dia melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dia juga tidak akan, ya, dia juga tidak akan selamat dari siksa Allah. Dia juga tidak akan selamat dari kemurkaan Allah. Dia juga tidak akan selamat dari beban nanti pada hari kiamat. Ya, karena ada di antara orang-orang Islam itu, orang-orang beriman itu yang juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, sekalipun mereka itu tidak kekal di dalamnya. Itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Ya. Sekalipun ujung-ujungnya yang namanya orang beriman itu pasti akan masuk surga. Setiap orang yang beriman mati dalam keadaan iman, ya. Mati dalam keadaan iman pasti akan masuk surga. Tapi kan cara masuk surga itu beda-beda. Ada 3 tingkatan. Ya, jadi setiap muslim mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tidak batal Islamnya, tidak batal imannya, akan masuk surga. Tapi masuk surganya ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada yang masuk surga, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang paling spesial, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan ini. Amin. Amin. Ya, masuk surga tidak dihisab dulu, tidak diazab. Langsung eta mah VIP gitu nya, langsung jalur khusus masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya, nah, ini disebutkan dalam hadis ada 70.000 orang, ya kan? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Jadi sebutkan sifatnya tentang 70 ribu orang ini adalah humul ladina la yatatayyarun ya wala yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur, tidak berobat dengan besi panas, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Intinya bahwa sifat ya 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini adalah ya adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, orang yang masuk surga ya dihisab dulu tapi tidak diazab gitu. Ya, melalui proses hisab ya, dihisab dulu, dihitung dulu amal-amalannya, ditimbang gitu ya. Tapi karena amalan kebaikan lebih banyak gitu kan, setelah ditimbang itu, setelah dihisab itu masuk surga gitu. Nuka hiji bang bisa apa? Nah, dihisap gelami lumayan dihisap oke okay. Kan capek. Nah gitunya. Jadi masuk surga tidak dihisap tapi tidak diazab. Tah anu katilu gitu kan? Masuk surga tapi dihisap dulu, diazab dulu gitu. Nya mampir dulu gitu tah. Ya, baru kemudian akhirnya masuk surga, ujung-ujungnya masuk surga, muslimah semua juga masuk surga, muslim mukmin masuk surga gitu. Tapi ada yang tadi hisab dulu, diazab dulu. Nah, diazabnya seberapa lama tergantung kepada dosa-dosa ya, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayam sadinten gitu nya, dua dinten, saminggu gitu nya, sebulan, setahun, tapi di neraka eta teh, di neraka mah nya tong coba-cobanya sadetik oke kita tidak akan tahan gitu. Nah, tapi intinya itu bahwa yang kedua, makna takwa yang kedua adalah kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena dengan itu maka kita akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala sama sekali ya. Nah, kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari perintah takwa yang ketiga yang ada dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk istiqomah. Ya, dan ini adalah ketika takwa diperintahkan kepada Nabi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyuttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka kata para ulama, maksud dari perintah takwa yang Allah perintahkan kepada Nabi adalah supaya Nabi itu teguh. Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia istiqomah di atas iman dan di atas mengerjakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini pula hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, ya kita ingin selamat dari azab Allah, dari neraka Allah, maka kita juga harus istiqomah, harus teguh kita di dalam keimanan kita, dalam keislaman kita, dalam kita mengerjakan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa kita bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah kita dengan beriman, mentauhidkan Allah masuk ke dalam agama ini, agama Islam. Kemudian yang kedua dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan teguh dan istiqomah di atas semua itu. Maka ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat dari semua itu. Ya, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah makna dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini takwa ini adalah salah satu hikmah yang paling besar dari disyariatkannya ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa yang saat ini kita jalani adalah ibadah yang memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam membentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah puasa yang kita lakukan saat ini sangat menunjang sekali ya untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu ya, nanti di hari raya, di hari lebaran itu yang paling berbahagia itu ya bukan orang yang paling bagus pakaiannya, bukan orang yang paling bermacam-macam makanannya gitu kan, bukan orang yang ya paling ya baru begitu ya, segala macamnya. Yang paling berbahagia nanti di hari raya itu adalah orang yang ya memakai pakaian takwa. Orang yang memakai pakaian takwa, karena ia adalah sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hikmah yang pertama, dan ini adalah hikmah yang paling agung dari disyariatkannya ibadah puasa. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalani di bulan Ramadan tahun ini benar-benar ya menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Kemudian hikmah yang selanjutnya dari disyariatkannya ibadah puasa adalah ibadah puasa menjadikan kita ya mengingat dan menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini juga adalah dasar dari pokok dari sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui ibadah puasa ini kita ya dijadikan sadar terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan kesadaran ini sangat membantu kita di dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, bagaimana ibadah puasa itu bisa mendatangkan kesadaran seperti itu kepada kita? Ya. Karena hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa itu kan kita terhalang dari sebagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini ya kita rasakan. Yang selama ini kita rasakan. Ya, yaitu nikmat apa? Nikmat makan dan nikmat minum. Ya, nikmat makan dan nikmat minum itu adalah nikmat yang luar biasa yang setiap hari kita merasakan. Tapi setiap hari pula kita lupa bahwa itu teh nikmat gitu. Setiap hari pula kita lupa bahwa makan dan minum itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita itu biasanya baru sadar gitu ya, baru sadar tentang nikmat Allah ketika kita terhalang darinya. Ketika kita terhalang darinya kan gitu. Jadi pamitos teu aya tah karek urang teh sadar oh eta teh nikmat gitu. Keur aya kene mah keur diraoskeun kene mah teu sadar gitu eta teh nikmat. Makanya seperti nikmat makan dan minum ya baru kita bisa merasakan itu ketika kita terhalang darinya, seperti kita sedang berpuasa saat ini, bahwa makan minum itu ternyata nikmat yang luar biasa. Ya. Nikmat sehat itu kapan kita merasakan sehat itu nikmat? Kersakitnya kan, kersakit gitu, kersakit oh nya sehatnya nikmat geningnya gitu. Kersehat orang itu tidak sadar itu teh nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Gitu. Ya. Begitu juga nikmat air melimpah misalnya. Ya. Itu baru kita sadarnya ketika kemarau, ketika tidak ada air, baru kita menyadari oh air itu nikmat luar biasa. Ya. Begitu seterusnya nikmat aman. Baru nanti akan kita sekarang alhamdulillah kita dalam keadaan aman, tentram, damai, tidak ada konflik, tidak ada huru-hara. Coba suatu saat nauzubillah ya Allah mencabut nikmat aman itu dari kita. Allah datangkan konflik kepada ya kepada negeri ini misalnya. Seperti yang terjadi di negara-negara yang lain, ada peperangan ya. Rasa takut menyebar di mana-mana. Baru kita akan merasakan bahwa nikmat aman itu luar biasa. Makanya banyak saat ini yang negara-negara yang sekarang ini ya terjadi padanya konflik peperangan, mereka itu sangat merindukan keadaan yang sebelumnya. Maka nikmat aman ini adalah nikmat yang luar biasa yang dijaga oleh syariat. Maka tidak boleh seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak nikmat tersebut. Merusak ya apa? Keamanan yang ada di masyarakat. Ya. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kita melakukan ibadah puasa ini, kita kembali disadarkan dengan tadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan ini sekali lagi ya adalah pokok kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama kan syukur itu meliputi tiga perkara. Meliputi tiga perkara. Yang pertama, syukur itu kita lakukan dengan hati, dengan cara kita menyadari dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dan ini pokok dari syukur. Ini adalah inti dari syukur. Jadi syukur itu ketika kita dapat nikmat, ketika kita merasakan suatu nikmat, maka kita menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah gitu. Ya, ini nikmat apa bersyukur dengan hati. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita langsung menyandarkan dengan hati kita bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata yang hasil usaha kita. Dengan hati, pertama itu syukur itu. Ya, dengan cara menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, bersyukur dengan lisan. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Ya, dengan cara juga tahadduts bin nikmah, ya, menceritakan nikmat itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur itu kita lakukan dengan anggota badan. Itu dengan cara kita memakai, menggunakan setiap nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tiga cara kita bersyukur ini, yang paling pokok, yang paling inti adalah bersyukur dengan hati, yaitu dengan menyadari bahwa setiap nikmat yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya bersyukur itu ya sekedar kita muncul perasaan itu dalam hati kita, itu juga sudah menjadi poin syukur, Pak. Sudah dicatat sebagai bentuk syukur. Kita makan, misalnya minum, kemudian kita ingat, aduh, makanan ini teh, minuman ini teh datang dari Allah. Ya, ketika kita akan tidur dengan nyaman gitu kan, kita ingat bahwa kenyamanan kita bisa tidur seperti ini teh, itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu diantara hikmahnya intinya adalah bisa mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat Allah, dengannya kita ya bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, diantara hikmah atau ya tujuan dari disyariatkan ibadah puasa adalah bahwa ibadah puasa bisa semakin menumbuhkan ya keikhlasan di dalam hati kita. Semakin menumbuhkan keikhlasan dalam hati kita ya ketika kita beribadah kepada-Nya. Ketika kita melakukan amal-amal soleh. Dan ikhlas hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sangat besar. Ikhlas adalah perkara yang sangat dibutuhkan ya oleh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena Allah tidak memerintahkan ya kita untuk beribadah melainkan dengan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau kita ibadah tapi tidak ikhlas, berarti kita belum melaksanakan perintah Allah. Karena Allah itu hanya memerintahkan kita untuk beribadah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhlas ini sesuatu yang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Ya. Dalam kita beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hikmah dari ibadah puasa itu adalah melatih keikhlasan kita. Melatih keikhlasan kita. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan hadis qudsi ya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu kepada dirinya. Menyandarkan ibadah puasa itu kepada dirinya dengan mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Padahal kalau kita perhatikan, semua amal itu kan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan membalasnya. Kan begitu. Namun kenapa Allah mengkhususkan ibadah puasa dalam hadis ini? Nah, ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari sampai menyebutkan ada 10 penafsiran tentang hadis ini. Nah, di antara penafsiran dari para ulama tentang hadis ini, mengapa Allah menyandarkan ibadah puasa itu kepada dirinya? Karena ibadah puasa itu ibadah yang sir, katanya. Ibadah yang rahasia bainal abdi wa rabbihi. Ibadah yang rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, bahwa ibadah puasa itu kata mereka satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilakukan dengan riya. Gitu. Yang tidak bisa dilakukan dengan riya. Jadi ibadah puasa mah ibadah yang mesti seseorang itu akan melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Enggak bisa riya. Kenapa? Karena tidak terlihat puasa mah. Beda sama ibadah yang lain tidak nampak. Kan kita sekarang sedang berpuasa, enggak kelihatan apa buktinya kita sedang berpuasa. Oh, kan kita enggak makan, enggak minum. Emang menjadi jaminan kita enggak makan, enggak minum sekarang berarti kita sedang berpuasa? Enggak jaminan juga. Bisa jadi misalnya bapak-bapak setelah bubar dari sini ya kan ke rumah masing-masing, ternyata makan, ternyata minum, bisa wae kan? Enggak ada yang tahu gitu. Tapi kita juga enggak berani makan dan minum setelah itu. Ya. Kenapa? Karena kita ikhlas puasanya karena Allah, bukan karena dilihat oleh orang lain. Ya. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi puasa itu puasa yang rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu kan kelihatan, maka potensi seorang untuk melakukannya dengan riya itu besar. Salat bisa tidak riya? Bisa, ya, apalagi salatnya di masjid. Apalagi jadi imam, suaranya bagus, wah masya Allah, gitu kan, tambah we, gitu, ya. Terus zakat, bisa tidak riak? Oh bisa, zakat, sedekah apalagi, ya, bisa kelihatan ketika ngasih, ya, minimal, ya kan, minimal kepada orang yang diberi, apa, ingin dilihat oleh orang yang diberi, ya. Haji, oh apalagi haji, ya kan? Apalagi haji. Haji mah riya anaknya terus menerus. Sebelum haji, ya kan? Terus rame, gitu kan? Ketika haji, setelah haji, oke masih kene riya anaknya. Itu disebut pak haji, itu dengar liel, kan gitu. Nah, ya apalagi haji. Nah, ibadah puasa mah beda, gitu. Ibadah puasa mah terjaga keikhlasannya. Terjaga keikhlasannya. Oleh karena itu dari sini pula ibadah puasa itu ya pahalanya sangat besar. Karena setiap amalan yang terjaga keikhlasannya, maka pahalanya itu semakin besar. Karena di antara faktor yang akan membuat suatu amalan itu akan menjadi besar pahalanya itu faktor keikhlasan. Gitu. Faktor keikhlasan. Ya, salat misalnya seseorang, ya ada dua orang misalnya sholatnya sama dua rakaat gitu kan di tempat yang sama, tapi antara yang pertama dengan yang kedua itu bisa berbeda pahalanya, dan di antara yang menentukan itu adalah keikhlasannya, gitu, keikhlasan. Ya misalnya kita jamaah sholat berjamaah misalnya di masjid yang sama, rakaatnya sama, waktunya juga sama, gitu kan, tapi pahalanya bisa beda-beda, gitu. Apa yang menentukannya? Ikhlas yang menentukan. Ya, makanya Nabi mengatakan walikul limriin manawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya sesuai dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Nah, jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ibadah puasa itu ibadah yang terjaga keikhlasannya, maka dari sisi ini pula pahala dari ibadah puasa itu semakin besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan rubba amalin sogirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusogiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Gitu, gara-gara niat. Nah, Tapi intinya bahwa di antara hikmah dari ibadah puasa itu adalah ya menumbuhkan keikhlasan di dalam diri kita. Dan ikhlas sekali lagi ini sangat penting sekali bagi kita. Sangat penting sekali dalam ya kita menjalani ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pahala besar dan kecilnya ditentukan oleh keikhlasan dalam hati. Ya, bahkan amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan boro-boro dapat pahala. Ya, yang ada justru dapat siksa. Jadi pahalanya habis, ya dapat siksa pula. Gitu. Nah, makanya disebutkan dalam sebuah hadis tentang tiga orang yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang berjihad sampai meninggal dunia. Tapi gara-gara tidak ikhlas, ya, akhirnya apa? Diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah orang menuntut ilmu sampai kemudian menjadi orang berilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, gara-gara tidak ikhlas sama, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang diberikan harta oleh Allah, ya, yang banyak, kemudian dia senantiasa berinfak. Ya, gara-gara tidak ikhlas, maka sama nasibnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, perhatikan, ini tiga amalan besar dalam Islam. Jihad, ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, kemudian yang ketiga adalah berinfak. Ini amalan besar dalam Islam. Yang tidak setiap orang bisa melakukan. Yang agama ini hanya akan tegak kecuali dengan tiga peran orang ini. Itu orang yang berjihad, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, dan orang yang berinfak. Coba kalau tidak ada tiga orang ini, agama ini tidak akan tegak. Tidak ada orang yang berani berjihad, ya, agama ini akan diacak-acak oleh musuh-musuhnya, ya kan? Atau tidak ada orang berilmu, wah, tidak ada orang berilmu, gimana? Makanya para ulama mengatakan, ya, manusia itu tanpa adanya ulama maka mereka akan seperti binatang ternak, kacau, ya. Manusia akan hidup tanpa bimbingan ilmu. Ya. Nah, orang berharta, jihad, ya, dan dakwahnya para ulama itu membutuhkan harta, membutuhkan dukungan harta. Ya. Tanpa dukungan harta, jihad tidak akan ada. Ya. Begitu juga dakwahnya para ulama itu butuh disupport dengan harta. Maka, ya, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan tiga peran orang ini. Nah, tapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dikatakan bahwa ternyata amalan-amalan besar ini sia-sia semuanya, bahkan berakibat neraka gara-gara apa? Tidak ikhlas, gara-gara tidak ikhlas. Nah, baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa adalah ibadah puasa bisa semakin meningkatkan muraqabatullah. Semakin meningkatkan muraqabatullah di dalam diri kita. Itu meningkatkan ya rasa selalu diawasi oleh Allah. Ini muraqabatullah. Ya, muraqabatullah itu apa? Rasa senantiasa diawasi oleh Allah. Itu muraqabatullah. Dan ini adalah puncak dari agama. Inilah yang disebut dengan ihsan. Kan agama itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama apa? Apa Pak? Islam. Tingkatan yang kedua iman. Tingkatan yang ketiga ihsan. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu muraqabatullah intinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, ya kan? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, kalau tidak maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Yakinlah bahwa Allah melihatmu. Intinya adalah muraqabatullah. Karena orang yang pada dirinya sudah ada rasa muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah, atau bahkan merasa seakan-akan melihat Allah, maka hidupnya akan benar. Pasti hidupnya akan benar. Ya. Karena tidak ada waktu dan tidak ada tempat yang Allah tidak menyaksikannya, ya kan? Kalau seseorang sudah merasakan seperti itu, maka dia akan senantiasa menjaga perbuatannya, maka dia akan senantiasa menjaga perilakunya. Ya, tidak mungkin tidak. Nah, orang ini sekarang kan, ya, banyak yang perbuatannya menyimpang, banyak orang yang ya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, apalagi ketika tidak diketahui oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena rasa muraqabatullahnya sangat lemah. Rasa muraqabatullahnya sangat sangat lemah. Ya kan, pekerja juga, karyawan kan begitu ya. Karyawan itu kalau dia melihat ada bosnya, majikannya, maka bagaimana dia akan bekerja? Pasti sungguh-sungguh gitu kan, karena dia oh melihat ayah mandor, ayah siapalah gitu ya. Ya hadir gitu. Nah, itu makna seperti mana seakan-akan kamu melihat Allah gitu. Seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah gitu. Maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan menjauhi perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan kita melihat Allah. Nah, kalau tidak, ya kan, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, sama karyawan juga gitu. Ya, kalau dia bekerja dan dia menyadari bahwa ya ada bosnya, ada majikan yang mengawasinya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Atau minimal ada CCTV lah gitunya, ya kan? Zaman sekarang, maka dia akan bersungguh-sungguh karena dia menyadari ada yang mengawasi. Nah, gitu juga dengan kita sebagai manusia. Kalau ada rasa muraqabatullah dalam diri kita, maka kita akan menjadi ya orang bersungguh-sungguh dalam ya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita menjadi orang yang ya saleh, menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan benar-benar bersungguh-sungguh pula menjaga kualitas ibadah kita. Itu semua ya adalah buah dari rasa muraqabatullah. Nah, ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki rasa ini. Karena tadi ya kan, ketika kita berpuasa, maka kita tidak berani untuk makan dan minum atau untuk melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, sekalipun tidak ada orang, ya kan? Coba bapak-bapak tadi, ya kan, kita di tempat yang tersembunyi, misalnya di kamar sendirian, tidak ada siapa-siapa, berani tidak kita makan minum siang hari? Pasti tidak berani. Kenapa? Karena kita sadar ada Allah yang menyaksikan kita, kan itu. Itulah satu-satunya yang menghalangi kita tidak berani melakukan perbuatan yang membatalkan puasa sekalipun tidak ada orang. Karena kita menyadari ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sadar itu, ya kenapa kita enggak makan minum saja ketika sendirian? Seharusnya kan begitu. Ya. Nah, jadi ibadah puasa ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya adalah bisa semakin meningkatkan rasa muraqabatullah dalam diri kita. Dan rasa muraqabatullah sekali lagi ini sangat diperlukan dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat diperlukan kita untuk apa? Untuk ya meluruskan dan memperbaiki kehidupan kita. Nah, karena tadi ya tidak ada tempat dan tidak ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita, tidak mengetahui keadaan kita. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa ya, begitu juga adalah bahwa ibadah puasa bisa ya menjadikan kita mampu untuk mencegah dan menahan hawa nafsu. Nah, ini jelas ya. Mampu menjadikan kita kuat di dalam mencegah atau menahan hawa nafsu atau syahwat. Makanya disebutkan bahwa as-shaumu junnatun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa itu apa? Junnah. Bahwa puasa itu perisai, bahwa puasa itu tameng, begitu kata para ulama ya. Puasa itu junnah, tameng dari berbagai macam keburukan, termasuk ya bahwa puasa itu akan menjadi tameng yang melindungi seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Mengapa puasa itu akan menjadi tameng yang bisa melindungi seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat? Karena orang yang berpuasa ya mampu melindungi dirinya dari syahwat. Mampu melindungi dirinya dari syahwat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Huffatinnar bisyahwat, ya, neraka itu dikelilingi oleh syahwat, dikelilingi keinginan-keinginan syahwat, dikelilingi oleh hal-hal yang ya jiwa kita, nafsu kita cenderung kepadanya. Nah, melalui ibadah puasa ini ya kita dilatih untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu untuk ya mencegah keinginan-keinginan syahwat kita. Yang syahwat itu atau hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Selalu mengajak kita untuk malas dalam mengerjakan kebaikan, ya. Nah, itulah kecenderungan dari hawa nafsu kita. Ya. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka ini juga akan menjadi kebaikan bagi kita. Akan banyak sekali keburukan yang bisa kita tinggalkan, yang bisa kita hindari kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Namun jika kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kita akan cenderung apa? Banyak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, oleh karena itu ya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan bagi seorang pemuda yang belum mampu untuk menikah untuk apa? Untuk berpuasa. Gitu. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, siapa saja di antara kamu yang telah mampu untuk menikah, ya. Ba'ah itu ada yang mengatakan jima, ada juga yang mengatakan muknatuz zawaj, yaitu orang yang sudah memiliki biaya untuk menikah. Gitu. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pencegah untuknya. Artinya akan mencegah dirinya dari syahwat dan hawa nafsu. Begitu. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita melatih diri kita melalui ibadah ini supaya kita lebih mampu untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Nah, kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa adalah bahwa dengan melakukan ibadah puasa ya akan muncul dalam diri kita rasa belas kasihan kepada ya kepada orang lain, utamanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang mengalami kekurangan-kekurangan, ya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, ya. Karena ketika kita berpuasa kita merasakan ya tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, begitu ya, tidak enaknya kita tercegah tadi dari hal-hal yang kita inginkan. Dan kita ketika berpuasa itu hanya mengalami perkara itu ya sementara saja. Nah, maka ketika kita merasakan hal itu ya, tidak enaknya kita lapar, tidak enaknya kita haus, ya, maka kita akan ingat kepada saudara-saudara kita yang merasakan hal itu hampir dalam setiap waktunya. Ya, kita mah ya lapar itu kan siang saja dan di sebagian hari saja. Sementara di sana ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir yang merasakan hal itu sepanjang waktunya. Maka dari sinilah akan muncul apa? Rasa kepedulian sosial, begitu ya, dalam diri kita melalui ibadah puasa ini. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwa ibadah puasa itu ya menyehatkan. Ibadah puasa itu menyehatkan. Ya, dan hal ini disinggung oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwa sepakat para atiba, katanya para tabib, para dokter, bahwa ya mereka itu suka mengobati pasien-pasiennya, orang-orang yang sakit, dengan memerintahkannya untuk berpuasa. Dengan memerintahkannya untuk berpuasa, karena puasa itu menyehatkan. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan hadis yang tadi bahwa puasa itu perisai, ya, bahwa puasa itu perisai, ya, maksudnya adalah puasa itu bisa mencegah seseorang dari berbagai macam keburukan. Dan ini sifatnya umum. Setiap keburukan, semua keburukan akan dicegah dari apa? Dicegah oleh puasa. Termasuk kata mereka adalah penyakit-penyakit juga akan, ya, dicegah oleh ibadah puasa. Gitu ya. Ya, adapun hadis sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat, maka ini hadis dhaif, ya. Hadis ini dhaif. Jadi kita mengatakan bahwa puasa itu bisa menyehatkan bukan dengan hadis ini, bukan. Ya kan? Bukan dengan hadis ini. Hadis ini dhaif dan hadis ini tidak bisa dipakai. Tapi dengan syawahid-syawahid yang lain, dengan bukti-bukti yang lain, di antaranya adalah apa yang tadi disebutkan. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini, ya, berkaitan dengan hikmah-hikmah dari ibadah puasa, ya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalani ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hikmah-hikmah tersebut dari diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu, ya, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian sosial, dan agar kita melalui ibadah puasa ini juga menjadi orang-orang yang sehat, ya, lahir dan batin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya dan syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created with free version for non-commercial use.